Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah. Azzani wa azzakumullah jami'a. Di hadihi layla al-mubarakah sanwasil darsana likitabi as-syari'ah lil-imam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Taib qad marra bina al-kalam min al-musannif rahimahullahu ta'ala fi bab zikr al-istisna fil iman min ghairi syakkin fihi. Telah berlalu bersama kita beberapa penjelasan dari Imam Al-Ajuri terkait hukum permasalahan al-istisna fil iman, yaitu ucapan seseorang ana mu'minun insyaallah. Nah, apa hukumnya? Barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan rupanya. Nah, yang dimaksud kemarin itu jarang senyum mungkin ya, maka yang dikasih kopi cucuk coklat ini ya kan, biar senyum saya mungkin ya. Afwan ya kalau anak jarang senyum berarti ya, ternyata saya yang dimaksud dalam soal kemarin. Biar senyum ustadznya ya kan, dikasih minuman coklat ini. Baik, jadi ustadz-ustadz yang dikasih minuman coklat, nah mungkin ya jarang senyum itu ya, mungkin juga tidak. Barakallahu fikum. Kita telah menjelaskan tentang hukum istisna dalam bab keimanan. Ada beberapa akwal. Ada yang mengatakan haram, ya enggak boleh mengatakan ana mukmin insyaallah. Berarti kamu ragu. Kalau enggak mukmin berarti kafir. Haram, enggak boleh bilang gitu. Pendapat yang lain mengatakan wajib. Harus inti mengatakan ana mukmin insyaallah. Karena kalau kamu mengatakan saya pasti mukmin, berarti kamu mentazkiyah dirimu. Ya, merekomendasi dirimu pasti seorang mukmin yang sempurna imannya. Nah, pendapat yang ketiga dan itulah pendapat yang rajih, pendapat mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka merinci. Makanya Imam Al-Ajuri membuat keterangan min ghairi syak syakin fihi. Kalau ucapan ana mu'minun insyaallah diucapkan bukan karena ragu, ya. Saya ini orang beriman bukan, ya. Saya ini orang Islam bukan, ya. Nah, kalau yang seperti itu maka diharamkan. Ya, dia mengatakan insya Allah karena dia sendiri ragu ada atau tidak iman itu pada dirinya. Islam itu pada dirinya. Nah, maka tidak boleh. Tapi kalau dia mengucapkan ana mu'minun insya Allah bukan karena ragu. Nah, dia yakin iman itu ada pada dirinya. Tetapi dia mengatakannya dengan beberapa alasan. Yang pertama, dia takut mentazkiyah dirinya menjadi seseorang yang sempurna keimanannya. Nah, karena dia khawatir jatuh dalam bab tazkiyah, dia katakan insya Allah. Maka bisa. Atau dia mengatakan ana mu'min insya Allah dalam bab barakallahu fikum tabarruk, ya, dengan masyiatullah. Naam. Mengambil berkah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya ini, ya, menjadi orang beriman, tayyib. Semoga berkah dengan kehendak Allah. Naam. Atau dia mengatakan insyaallah untuk menjelaskan ta'lil, ya. Nah, penyebab kenapa dia bisa beriman, ya karena Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, mungkin dia bukan dari kalangan orang beriman, tapi orang fasik, munafik, kafir. Nah, jadi ketiga alasan tersebut, bila itu yang melandasi dia mengatakan ana mu'minun insyaallah bukan karena meragukan iman yang ada pada dirinya, maka apa? Diperbolehkan. Dan itulah yang dinukilkan oleh Imam Al-Ajuri. Beliau buktikan, ya, dengan argumen yang datang dari Al-Quran, yang datang dari sunnah dan ucapan ulama-ulama yang muktabar. Ulama-ulama aswajah, ahli sunnah wal jamaah. Nah, Imam Malik, Imam Ahmad, Sufyan, Tsauri, dan seterusnya. Dan itu yang akan kita baca. Nah, beliau bawakan sanadnya langsung. Ya, jadi terkait dengan hukum ini, tidak asal tembak saja, tidak asal terka saja, tapi sangat-sangat ilmiah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. قال أبو عبد الله إذا كان يقول إن الإيمان قول وعمل واستثنى مخافة واحتياطا. Kalau ada orang yang mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan, tapi dia setelah itu melakukan istisna pada imannya, yaitu dia mengatakan ana mu'minun insyaallah makhafatan karena kekhawatiran dia, wahtiyatan karena kehati-hatian dia. Ini yang saya sebut alasan yang pertama tadi. Apa itu? Takut mentazkiyah dirinya. Ya, dia mengatakan ana mu'minun insyaallah khawatir. Naam, mentazkiyah dirinya, menganggap dirinya orang yang sempurna imannya. Ditanya. Nah. Ya. Atau beliau mengatakan, ada orang yang meyakini iman itu ucapan dan perbuatan. Tapi dia melakukan istisna pada iman. Ana mu'min insyaallah. Karena dia takut, dia khawatir mentazkiyah dirinya. Laisa kama yaquluna 'ala syakki. Dan bukanlah dia melakukan istisna karena ragu. Paham ya? Nah. Wa innama tustasna lil 'amali. Qala Allahu 'azza wa jalla latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina. Nah. Dan dia melakukan istisna dalam keimanan karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, sungguh kalian pasti akan masuk ke dalam Masjidil Haram dengan kehendak Allah dalam kondisi aman. Nah, jadi di dalam Quran pun Allah menggunakan istisna. Iya, nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Allah yakin kaum mukminin pasti akan bisa masuk ke dalam Masjidil Haram dalam kondisi aman. Tapi tetap dikaitkan dengan masyiah, kehendak, istisna. Nah, barakallahu fikum. Menunjukkan tak ada masalah, ya. Boleh asalkan apa yang memicu istisna tadi. Nah, kalau karena ragu, tidak boleh. Tapi kalau karena khawatir, tazkiyatun nafsi, barakallahu fikum, maka ada sisi kebolehannya. Fahadha istisna'un bighairi syakkin, kata beliau. Istisna yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat Quran ini bukan karena Allah ragu. Iya, nah. Orang beriman masuk ke dalam Masjidil Haram. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dari hadis. Nabi berkata, "Inni la arju an akuna akhsyakum lillahi azza wa jalla." Sungguh aku berharap aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di kalangan kalian. Taib. Nabi mengucapkan itu bukan karena beliau ragu. Kalau beliau adalah manusia yang paling apa? Takut kepada Allah. Manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, bukan ragu. Tapi apa? Tadi merupakan bentuk kerendahan hati yang diajarkan oleh beliau kepada umatnya, ya. Nah, jadi walaupun kita memiliki fadilah, keutamaan, barakallahu fikum, tapi tetaplah untuk memiliki sikap rendah hati. Ya, nah, jadi bukan malah barakallahu fikum membusungkan dada, menunjuk hidungnya kalau bukan ana. Ya, nah, atau ana yang paling-paling ini, paling itu, paling begini dan paling begitu. Nah, barakallahu fikum. Itu tidak diajarkan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah, Islam mengajarkan pemeluknya untuk memiliki karakter rendah hati. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, tetap ada kekhawatiran pada diri, barakallahu fikum, untuk apa? Merekomendasi. Nah, pribadinya. Tayyib. Qala hadza kulluhu taqwiyatun lil istisna'i fil iman. Kata beliau, semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwa, ya, kuatnya argumen yang mengatakan boleh melakukan istisna pada keimanan. Boleh untuk mengatakan ana mu'minun insya Allah. Yang penting alasannya bukan karena ragu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala wa haddatsana Ja'far As-Sandali qala haddatsana Al-Fadl ibn Ziyad qala sami'tu Aba Abdullah yu'jibuhu al-istisna' fil iman. فقال له رجل إنما الناس رجلان مؤمن وكافر. Al-Fadl ibn Ziyad bercerita, aku mendengar Abu Abdullah dibuat terheran-heran dengan perkara istisna fil iman. Kok masih ada orang-orang yang meragukan akan kebolehannya? Ada orang yang berkata kepada beliau, bukankah manusia itu hanya ada dua? Kalau tidak mukmin, ya kafir. Paham arahnya kemana? Arahnya apa? Gak boleh mengatakan insya Allah ana mukmin. Ya, nah itu menunjukkan dia di tengah-tengah. Nah, dalam kondisi nas-nas yang ada kata dia, kalau gak mukmin, kafir itu saja. Cuman ada dua pilihan. Ente mau ngaku mukmin atau kafir? Gak bisa tengah-tengah ana mukmin insya Allah gak bisa. Menurut pemahaman dia yang dangkal. Nah, tapi yang dihadapi ini adalah seorang ulama. Maka beliau menjawab, ya, na'am. Faqala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, nampaknya yang dimaksud dengan Abu Abdullah ini Imam Ahmad ya, barakallahu fik, na'am. Kata beliau, aina qauluhu ta'ala, di mana terus firman Allah ta'ala, wa akharuna murjauna li amrillah, imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Kalau Anda mengatakan enggak ada yang di tengah-tengah, terus bagaimana dengan firman Allah? Dalam surat Taubah ayat ke-6 Allah mengatakan dan wa akharun, ada orang-orang yang lain, golongan yang lain. Mereka ini murjauna, ditangguhkan. Ya, vonis hukumannya. Artinya belum diputuskan. Bisa jadi dia akan diazab oleh Allah atau Allah menerima taubatnya. Kan di tengah-tengah itu berarti. Iya. Belum diputuskan masuk surga. Belum diputuskan masuk neraka. Nah, di mana itu orang berarti? Artinya kan ada golongan yang ketiga. Pak Ikhwan ya. Nah, barakallahu fikum. Itu untuk menyanggah pernyataan orang tadi. Barakallahu fikum. Nah. Qala sami'tu Aba Abdullah yaqulu sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqulu ma adraktu ahadan illa 'alal istisna. Nah, aku mendengar Abu Abdullah berkata, beliau mendengar Yahya ibn Sa'id berucap, tidak pernah aku menjumpai seorang pun dari kalangan ulama-ulama salaf, melainkan mereka melakukan istisna dalam bab keimanan. Itu menurut Yahya bin Sa'id. Ya, Semua ulama yang dia temui mesti ketika ditanya tentang iman, ana mu'min insyaallah. Nah, semuanya. Tidak ada seorang pun ulama yang kutemui melakukan istisna. Nah, menunjukkan itu perkara yang barakallahu fikum ma'ruf di kalangan mereka. Qala sami'tu Aba Abdillah marratan ukhra. Yaqulu sami'tu Yahya yaqulu ma adraktu ahadan min ahli al-ilmi wala balaghani illa 'ala al-istisna'i. Nah, dalam riwayat yang lain dari Abu Abdillah juga, dari Yahya bin Said, beliau mengatakan, tidak pernah aku menjumpai seorang pun dari kalangan ahlul ilm. Itu untuk menjelaskan riwayat sebelumnya. Sebelumnya kan ahadan. Ahadan itu nakirah dalam siyak nafi, artinya umum. Ya, berarti semua manusia. Nah, baik. Kemudian beliau bawakan riwayat berikutnya untuk mengkhususkan. Maksudnya adalah manusia-manusia dari kalangan orang yang berilmu. Sehingga sikap mereka tentu bisa dijadikan barakallahu fikum sebagai qudwah. Ya, nah, jadi bukan semua orang. Tapi yang dimaksud oleh beliau adalah tidak pernah seorang pun yang aku jumpai melainkan melakukan istisna dalam keimanan adalah dari kalangan ahlu ilmi, bukan sembarang orang. Nah, artinya sikap tersebut sangat, sangat ilmiah dan layak untuk kita jadikan teladan atau kudwah. Nah, jadi kata beliau, tidak pernah aku menjumpai seorang pun dari kalangan ahli ilm, tidak juga yang sampai. Ya, artinya kalau menjumpai beliau langsung ketemu orangnya, ulama fulan, syekh fulan. Ketemu langsung, mesti mengatakan, ana mu'min insyaAllah. Atau yang beliau dengar. Ya, nah, lewat berita. Bahwasanya ulama fulan juga mengatakan ini. Walaupun belum sempat berjumpa. Semuanya kata beliau, melainkan mereka melakukan istisna. Nah. Qala sami'tu Aba Abdillah yaqulu, sami'tu Sufyana ibn Uyainata. Idza su'ila amu'minun anta in syaa'a lam yujibhu wa in syaa'a qala su'aluka iyaya bid'ah. Ini ada sikap yang lain lagi, bagaimana ulama salaf terdahulu menyikapi permasalahan ini. Naam barakallahu fikum. Yang sempat mencuat, yang sempat rame, yang sempat menimbulkan polemik, ya, nah, pro dan kontra. Padahal sebenarnya bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu yang mau membuka kitab-kitab para ulama, jelas duduk perkaranya. Nah, ini sikap Sufyan ibn Uyainah. Kata Abu Abdillah, aku mendengar Sufyan ibn Uyainah, beliau ini kalau ditanya masalah ini, ya, naam, istisna fil iman, amu'minun anta, kalau beliau ditanya, apakah kamu mukmin? Sikap beliau, naam, ini menunjukkan sikap integritas seorang ulama, ya. Kalau beliau ingin, dijawab. Nah, beliau memandang ini pertanyaan patut dijawab. Orang yang bertanya layak untuk diberikan penjelasan. Dijawab sama beliau. Tapi kalau beliau ingin yang lain, ketika beliau tahu yang bertanya ini memang fi kulubihim maradun, ya, memang ada orang yang suka mancing-mancing zaman sekarang, ya. Zaman dulu juga ternyata ada. Di masa-masa fitnah suka mancing-mancing. Nah, nanti jawaban ini ya dipakai. Nah, kalau zaman sekarang jadikan screenshot. Fit. Nah, ternyata zaman dulu juga ada. Gimana sikapnya ulama? Nah, kalau beliau tahu karakter orang yang nanya ini fattan, ya, nah, suka mancing-mancing, barakallahu fikum, nah, jadi bertanya itu bukan untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari penjelasan, ya, tapi tadi mancing-mancing untuk menambah kegaduhan dan keributan dalam permasalahan ini. Beliau tahu nih karakternya, enggak dijawab sama beliau. Beliau hanya mengatakan, pertanyaan kamu ini kepada saya bidah. Paham ya? Baik. Jadi ada hak seorang ahli ilm untuk tidak menjawab pertanyaan. Mafhum? Nah. Sehingga jangan barakallahu fikum salah persepsi, salah pemahaman ketika pertanyaan-pertanyaan yang barakallahu fikum diajukan entah melalui tulisan ke meja ini atau yang Anda tanyakan lewat WhatsApp secara pribadi kepada nomor asatidzah atau ulama barakallahu fikum atau ahli ilm yang lain, ketika tidak mendapatkan respon atau jawaban, jangan suudzon dulu. Ya. Nah. Apa itu ustadznya itu ya? Nah, tayyib. Enggak ada ihtimam kepada ya. Nah, mad'u. Nah, kita sudah tanya enggak dijawab, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sudah baper duluan. Kecewa sama ustadz itu, nah ya, baik, katanya ilmunya itu luas macam-macam ya, barakallahu fikum. Nah, banyak ihtimal kenapa seorang ahli ilm itu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, jangan dibawa perasaan dulu, jangan dibawa pada hal-hal yang negatif dulu. Ya, nah, jangan tersinggung dulu, barakallahu fikum. Nah, baik. Karena sering juga antum kan ngisi apa? Ngasih pertanyaan di meja, barakallahu fikum. Kadang cuma dijawab berapa, ya. Nah, apalagi kalau pas darisnya, barakallahu fikum, ustazuna, ya, pasti banyak tuh pertanyaannya. Paling dijawab 1, 2, atau 3, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, jadi yang tidak dijawab itu jangan tersinggung, jangan marah, jangan baper, barakallahu fikum. Nah, banyak alasan. Bisa jadi pertanyaan Anda itu pertanyaan yang tidak beretika, tidak ada adabnya. Ya. Nah, su'al. Cara bertanyanya buruk, barakallahu fikum. Atau memang redaksi yang Anda sampaikan dalam pertanyaan juga, barakallahu fikum, tarkibnya ya, tarkib mazji, nah, muraqbal, barakallahu fikum, tayyib, pakai bahasa Arab lagi ya kan, nah, barakallahu fikum, atau mungkin pakai bahasa Inggris, barakallahu fikum, nah, tayyib, sehingga enggak bisa dipahami, nah, barakallahu fikum, atau memang untuk sebuah permasalahan yang tidak layak untuk barakallahu fikum dijelaskan di barakallahu fikum dars yang umum ya. Nah, harus secara barakallahu fikum khusus. Nah, jadi seorang alim itu bisa memilah dan memilih, barakallahu fikum. Nah, atau memang ada satu keadaan memang sang alim tadi tidak tahu permasalahannya, jawabannya, barakallahu fikum, sehingga tidak dijawab. Kita enggak bisa maksa. Ya. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Dan ada contoh di kalangan barakallahu fikum ulama terdahulu, Imam Malik, orang jauh-jauh dari negeri seberang ditanya barakallahu fikum, nah, puluhan pertanyaan, paling berapa biji yang beliau jawab. Sampai yang tanya ngamuk-ngamuk itu. Saya jauh-jauh dari kampung halaman, ya, naiki kendaraan ini, wah, sudah berapa uang saya? Masa dijawab cuma berapa gelintir soal, ya. Apa yang saya bisa bilang sama orang kampung saya? Ya, sampaikan saja kepada orang di kampungmu ya. Imam Malik ditanya banyak pertanyaan, cuma dijawab segelintir. Pulang. Nah, barakallahu fikum. Itu seorang alim yang memiliki apa? Integritas. Barakallahu fikum. Nah, baik. Nggak takut reputasinya diinjak-injak sama manusia atau dibully. Nah, tetapi yang mereka barakallahu fikum pedulikan adalah ad-din. Tayyib. Ya, agama ini jangan sampai ternodai oleh barakallahu fikum. Naam, hanya mementingkan prestise barakallahu fikum, mementingkan anggapan dia dianggap sebagai orang yang alim yang serba tahu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu ulama-ulama terdahulu itu memang luar biasa. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib, kita lanjutkan. Gitu ya. Jadi dari riwayat yang kita baca itu ada sebuah pelajaran berharga bagi kita semua, ya kan? Karena saya sangat berharap, ya. Naam, kita semua antum barakallahu fikum dari kalangan talabatul ilm nanti akan menjadi ulama-ulama di kalangan kaumnya, Allahumma amin. Nah, sehingga kita butuh belajar bagaimana bersikap seperti orang berilmu, bersikap seperti seorang barakallahu fikum naam ulama barakallahu fikum naam, ya, yang memiliki integritas. Apa itu integritas? Nah, integritas itu barakallahu fikum kewibawaan, ya, kejujuran, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Nah, ya, tayyib. Jadi kita belajar dari mereka sehingga kita bisa berakhlak dengan akhlak mereka. Jadi tidak semua pertanyaan yang ditanyakan itu harus kita jawab, dan kita jangan merasa terbebani. Jangan merasa ini semua soal harus saya jawab. Tidak. Justru ahli ilmu mengatakan orang yang menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepadanya itu disamakan dengan orang yang majnun. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Ada batasannya barakallahu fikum. Nah, kalau beberapa pertanyaan ada yang layak untuk barakallahu fikum tayyib dihardik, ya dihardik seperti ini. Pertanyaan kamu ini bidah. Pertanyaan kamu ini buruk. Nah, saya ingat ketika dulu Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'a ketika datang ke Indonesia itu memberikan daurah. Nah, di situ beliau memberikan contoh, ya, bagaimana akhlaknya karakter seorang ulama. Jadi beliau menceritakan Syekh Muhammad Aman Al-Jami kalau tidak salah. Nah, beliau sering menukilkan bagaimana karakter seorang Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Barakallahu fikum. Jadi beliau masuk soal yang bunyi soalnya adalah apa hukum tarahum kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar? Nah, ma hukum tarahum lil Hafidz Ibnu Hajar? Nah, menengok pada beliau ada ya sedikit pemahaman Asy'ariyah. Ya. Nah. Dan beliau menangkap ini yang bertanya barakallahu fikum Tayyib Haddadiyah nampaknya. Nah. Maka langsung dihardi oleh beliau. Beliau mengatakan, "Ma hadza su'alun khafif." Nah. Apa ini? Pertanyaan ya khafif, ringan, tidak bermutu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sampah barakallahu fikum. Nah, ya. Kami enggak pernah, saya belajar sejak zaman dahulu kala, begitu juga ulama-ulama terdahulu, enggak ada yang muncul pertanyaan seperti ini di kalangan mereka. Apa hukum mengucapkan rahimahullah kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar? Barakallahu fikum. Nah, tayyib, itu contoh. Ya. Nah, jadi seorang alim juga berhak untuk menghardik santri-santrinya kalau enggak beres, delewer. Mafhum? Nah, jadi kalau antum ada yang disemprot sama ustadz-ustadznya, ya, naam, tayyib, harusnya seneng. Berarti ustadznya perhatian. Justru kalau yang antum lewer, males, jarang masuk, ya, seenaknya, barakallahu fikum, naam, dapat nilai jeblok, ya, dibiarin aja. Berarti dia gak mengurus antum lagi. Tapi kalau dia cerewetnya minta ampun, barakallahu fikum, ya, naam, dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit barakallahu fikum ditegur. Tandanya dia sangat sayang sama antum. Seneng, oh, berarti saya diperhatikan sama ustaz nih. Tapi kalau udah dibiarin itu aja, mau masuk, mau masuk terserah, ya. Nah, di absen barakallahu fikum terus enggak masuk, wis. Nah, barakallahu fikum. Itu tandanya sudah enggak ngurusin antum. Tapi kalau ustadznya itu masih barakallahu fikum cerewet istilahnya ya, barakallahu fikum, nah, sering ngomelin, marah-marah, tandanya sayang. Nah, barakallahu fikum. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sikapnya Imam Ahmad barakallahu fikum, nah. Baik. Ketika beliau setelah pulang rihlah ya dari Baghdad ke Son'a Yaman, Irak ke Yaman, barakallahu fikum, ketika mau pulang mampir barakallahu fikum ke tempatnya Abu Nuaim. Nah, bukan Imam Ahmad ya, Ibnu Ma'in dengan saya. Nah, Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, ada satu lagi. Kita mampir yuk, mumpung lewat ini. Nah, tempatnya Abu Nuaim. Saya pengen tahu ya, rumor yang beredar orang ini luar biasa kekuatan hafalannya. Imam Ahmad dengan kewaroan dan etikanya mengatakan, Sayyid, jangan, ya, itu orang jangan antum ragukan, nah, kekokohannya. Nggak, kata Ibnu Ma'in, mau tak tes, nah, pokoknya, jangan, sudahlah, ente diam aja, ana tanggung jawab, ya, barakallahu fikum, nah. Saya mampir barakallahu fikum ke rumahnya. Imam Ahmad diam aja. Ibnu Ma'in yang menyampaikan, ya, setelah dijamu ada apa antum-antum ke sini? Ini wahai Syekh, kami ingin mencocokkan riwayat yang kami dapatkan. Katanya riwayatnya ini sumbernya dari antum. Pamol. Nah, bacakan. Dibolak-balik. Ya, riwayatnya, sanadnya ini, matanya ini, dipencar-pencar. Tapi, pinter dia. Ngacaknya itu di bagian akhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener itu. Ya, sanad sama matan cocok. Cocok. Yang ke-10... balik sama dia. Nah, sandatnya ini tapi matanya yang lain. Yang 10 langsung dia mengatakan, yang ini bukan riwayat saya. Salah itu. Bukannya sih, bukan. Ya sudah. Bacakan lagi 10 riwayat. 1 2 3 4 9, ya benar. Yang ke-10 barakallahu fikum, dibalik lagi. Itu gurunya ada curiga. Ini orang mengetes saya ini. Kok polanya sama? 1, 2, 3, 4, sampai 9, bener. Yang ke-10, gak beres. Didiemin sama dia. Ini mau ngetes saya ini. Ah, tunggu ya. Nah, warakallahu fikum. Yang ketiga, warakallahu fikum, sama. Ya, nah, yang ke-10 tadi dikatakan, yang ini bukan riwayat saya. Kebalik. Bener, yang benar gini. 10 yang ketiga, warakallahu fikum, nah, cengkel dia sudah. Ya, nah, barakallahu fikum. Sayyid, ya. Nah, ini antum-antum ini ya. Lihat ke Imam Ahmad. Kalau ente orangnya warok, enggak mungkin melakukan ini. Lihat temannya yang satu lagi, ente belum kelasnya bolak-balik ini. Enggak gampang. Nah, tidak lain pelakunya adalah kamu. Ditendang sama beliau. Bah! Ya, mental, barakallahu fikum. Nah, sayyid. Turun, duduk. Nah, tangga ya. Keras itu tendangannya, barakallahu fikum. Nah, baik. Lebih keras dari tendangan CR7 ya kan, barakallahu fikum. Nah, baik. Dikira kapok, ya, dikira jerah barakallahu fikum. Nah, Imam Ahmad setelah pulang ya, sudah ku bilang ya, jangan kau coba-coba, masih pula kau coba ya kan. Nah, kenalah kau kena tendang. Nah, barakallahu fikum. Tapi kata Ibnu Main, lah, ya, justru tendangannya ini paling aku sukai, ya, daripada perjalanan kita dari Baghdad ke Yaman menimba ilmu dari As-Sunani. Itu kan dah capeknya luar biasa kan? Imam Ahmad sampai jual barang macam-macam ke sana itu. Tapi kata beliau, itu belum apa-apa. Justru dari perjalanan kita yang paling saya suka itu tendangannya ini. Nah, puas kata dia. Berarti saya yakin orang ini memang bukan orang sembarangan ya. Kekuatan hafalannya itu luar biasa. Puas dia. Nah, itu ya ulama zaman dahulu ketika menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, tahan banting, tahan tendang, tahan cambuk. Ya, ada juga yang dicambuk. Nah, yang belajar sama Imam Malik barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah, itu santri-santri zaman dahulu barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya. Kalau santri-santri zaman sekarang, ya tadi, ustadznya jarang senyum aja udah dikomplain. Ustadz saya jarang senyum, ustadz. Nah, ya. Jarang bercanda, ustadz. Nah, itu udah baperan itu. Baru ustadznya gak pernah senyum. Ya, nah, belum ditendang, ya kan? Belum dicambuk, barakallahu fikum. Nah, ya, belum dipukul. Nah. Baru ustadznya jarang senyum aja udah terbawa perasaan. Nah, barakallahu fikum ya. Atau ustadznya marah, barakallahu fikum. Nah, langsung tersinggung. Tayyib. Ya. Nah. Jadi, kalau pengen berhasil, memang benar kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Isbir. Alamurril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratih. Sabar kalian menghadapi barakallahu fikum na'am kakunya seorang guru, karena ilmu itu akan meresap barakallahu fikum kokoh ya dengan apa, sikap guru yang barakallahu fikum tidak begitu nyaman untuk Anda hadapi. Nah, ada nufroh padanya. Nufroh itu tadi membuat orang tuh enggak nyaman, ya. Nah, mungkin dari ketusnya barakallahu fikum atau sikapnya yang keras gitu ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Jangan mengharapkan guru itu barakallahu fikum dengan satu karakter seperti malaikat gitu ya, nah, yang lemah lembut, tak pernah barakallahu fikum membentak, nah, selalu tersenyum menyapa Anda ya, dikit-dikit kasih hadiah, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, sebagian salaf justru ada senang yang guru itu yang gitu ya, jadi belajar itu benar-benar tertantang barakallahu fikum. Nah, kalau bisa betah sabar dengan guru yang satu itu, nah, baru benar-benar teruji barakallahu fikum. Nah, itu ya ulama terdahulu. Jadi nasihat bagi para thalabah ya yang sudah merasakan ketidaknyamanan barakallahu fikum. Naam, gara-gara tadi ya, mungkin ustadznya, pengajarnya atau aminya yang tidak begitu nyaman barakallahu fikum dalam berinteraksi dengan kalian, sabaro. Nah, ya. Tayyib. Man sabara naja. Barakallahu fikum. Man sabata nabata. Orang yang tetap bertahan kokoh, dia akan memetik hasilnya. Dia jangan mundur, barakallahu fikum. Hadapi, anggap itu sebagai sebuah tantangan, ya, menghadapi barakallahu fikum mungkin kekakuan atau ketidak barakallahu fikum nyamanan ya interaksi Anda dengan guru Anda. Nah, karena yang Anda cari itu barakallahu fikum adalah ilmunya. Nah, Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Kita lanjutkan sedikit. Kata beliau, wala asyuku fi imani wala yu'nafu man qala innal imana yankus. Kata Ibnu Uyainah, saya tidak meragukan tentang keimananku. Dan tidak dicela orang yang mengatakan iman itu bisa berkurang. Aw qala insyaallah. Dan juga sebenarnya tidak masalah kalau orang itu mengatakan ana mu'min insyaallah. Nah. Laisa yukrah, tidaklah dibenci, kata beliau. Walaisa bidakhilin fi syakki, dan tidaklah masuk dalam bentuk keraguan dalam hal keimanannya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi itu yang bisa kita bahas untuk malam hari ini. Barakallahu fikum. Naam. Untuk pertanyaannya, mohon maaf karena waktunya barakallahu fikum. Iya. Sudah cukup. Jadi tidak bisa kita jawab untuk pertemuan kali ini. Semoga di pertemuan yang akan datang bisa kita jawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaika.